لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah, dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mutahharah, dalam rangka untuk atau sebagai bentuk realisasi daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan dan kemudahan untuk bisa belajar ilmu agama dalam rangka untuk memerangi kebodohan dari diri-diri kita, dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki potensi yang buruk yang sangat banyak, yang apabila seorang tidak diberikan rahmat oleh Allah atau tidak mendapatkan rahmat dari Allah dengan sebab usaha orang tersebut, maka tentunya dia akan lebih condong kepada kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang terakhir, Allah sifatkan manusia wa kanal insanu zaluman jahula, dan adalah manusia adalah orang-orang yang zalim, banyak berbuat kezaliman, wa jahula, dan juga orang yang bodoh. Ini potensi manusia jelek. Demikian pula Allah sifatkan manusia dengan potensi yang jelek lainnya, bahwasanya mereka adalah makhluk yang diciptakan di atas kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga amat sangat butuh kepada pertolongan Allah di dalam meraih segala kebaikan yang diinginkan. Dan demikian pula manusia adalah banyak memiliki sifat ketergesa-gesaan. Wa khuliqal insanu min ajal, dan adalah manusia diciptakan dari sesuatu yang tergesa-gesa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk belajar. Tentunya dalam rangka membentengi diri dan memerangi diri-diri kita dari sifat-sifat yang tadi disebutkan. Kebodohan, ketergesa-gesaan, dan juga kelemahan, terkhusus kelemahan iman seseorang, kelemahan hati seseorang, sehingga sangat rapuh ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan demikian akan menjadikan orang tersebut bisa terseret dengan rayuan-rayuan musuh-musuh mereka dari kalangan syaitan, baik jin ataupun manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah memudahkan bagi kita untuk bisa duduk di majalisul ilm, mengalahkan segenap keinginan hawa nafsu kita, atau mungkin mengalahkan segenap kepentingan dunyawiyah kita dalam rangka semata-mata berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah dengan demikian akan menggantikan yang lebih baik bagi kita berupa hidayah dan taufik, bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah jalan-jalan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih khusus saudara-saudara kami kaum muslimah, banati Adam, azani Allah wa iyyakunna ajma'in. Mereka adalah suatu incaran bagi syaitan untuk bisa merusak manusia seluruhnya. Dikala mereka syaitan melihat sisi kelemahan ada pada wanita, maka mereka semakin haris, semakin antusias dan ambisi untuk menghancurkan kaum wanita, karena mereka itu sangat potensi pula untuk menghancurkan kaum laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya tidaklah kami melihat seorang yang lemah fisik dan akalnya namun bisa mengalahkan kaum laki-laki yang kokoh sekalipun, yaitu kaum wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, taraktu fitnatan hiya ashadduha 'ala rijal an-nisa. Aku telah meninggalkan ujian dan cobaan yang dia, atau ujian tersebut adalah ujian yang paling berat dirasakan oleh kaum laki-laki, yaitu ujian wanita. Sehingga sejarah telah membuktikan tatkala seorang wanita rusak, maka akan rusak naam segala peradaban yang ada di zaman ketika itu. Adalah ahlul kitab kalangan Bani Israel, pertama kali yang dirusak oleh syaitan adalah kaum wanitanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semua dengan wanti-wanti, fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian, takutlah kepada dunia dan kepada kaum wanita, kejahatan mereka dan bahayanya mereka. Inna awwala fitnata bani Israel, awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah, musibah, ujian-ujian yang dialami di kalangan Bani Israel sehingga mereka hancur, awal kalinya adalah dari kalangan kaum wanita. Oleh karena itu, betapa butuhnya mereka terhadap siraman ilmu agama dalam rangka untuk membentengi diri dan menyelamatkan dari godaan-godaan syaitan dengan propaganda-propaganda dan juga rayuan-rayuan busuk yang isinya adalah tipu daya dan dihias-hiasi dalam rangka untuk menjatuhkan mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Nasallahu salama wal afiyah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu besarnya ambisi syaitan untuk menghancurkan kaum wanita, maka kita dapatkan betapa banyak perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita yang kemudian diteruskan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum dan para ulama sampai hari ini. Mereka mencurahkan perhatiannya kepada kaum wanita dalam bentuk pembenahan, perbaikan serta arahan dan taujihat yang mengarah kepada amalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kaum wanita bahwasanya mereka khuliqat min dila' wa wajuha a'laha, bahwasanya kaum wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkoknya adalah yang paling atas. Maka apabila kalian memaksa kaum wanita dengan paksaan, maka akan patah tulang rusuk tersebut untuk diluruskan. Namun kalau dibiarkan mereka berjalan sekehendak mereka sendiri tanpa ada bimbingan syariat, maka niscaya terus senantiasa akan bengkok. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan istausu binisa'i khaira, maka berwasiatlah kepada kaum wanita dengan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk perhatian para ulama mereka di dalam menasehati kaum wanita, maka ditulis kitab-kitab yang banyak di siang hari ini sebagai topik daripada pembicaraan kita. Naam, mengisi waktu kita, kekosongan yang seharusnya diisi oleh yang seharusnya ini merupakan kajian yang diselenggarakan di ma'had namun dialihkan ke sini, maka kita manfaatkan untuk membicarakan ataupun membahas sedikit tentang fawaid yang dituliskan oleh beliau Syaikhah Ummu Abdillah binti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam risalah beliau atau kitab beliau yang masyhur Nasihati Linnisa. Sebuah risalah yang ditulis oleh seorang alimah, seorang wanita yang beliau dididik oleh orang tuanya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman. Beliau tidak mengenal sekolah. Namun tatkala barakallahu fikum, beliau menyusun sebuah kitab, dan dari kitab ini dipuji oleh para ulama yang mereka sudah kalangannya profesor dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya seorang kalau mau diangkat oleh Allah tidak mengharuskan orang tersebut bertitel, ya, tidak harus mengharuskan orang tersebut bertitel. Perhatikan, tidak sekolah sama sekali, dididik oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dengan pendidikan Islami, menghafal Al-Qur'an, diajak menghafal hadis, dimulai dididik untuk membahas daripada ilmu-ilmu agama dengan kawaid-kawaid ilmiah yang diajarkan sebelumnya, sehingga akhirnya beliau produktif bisa menulis karya-karya tulis yang berharga dan bernilai serta diabadikan dan kadangkala menjadi kitab pegangan dalam rangka untuk tarbiyah, dalam rangka untuk pendidikan. Subhanallah, demikianlah Allah menghendaki untuk mengangkat seorang adalah dengan kapan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini demikian. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab mereka berpegang teguh dengan kitab Al-Qur'an, dan akan merendahkan yang lainnya dengan sebab Al-Qur'an tatkala mereka meninggalkannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merupakan kewajiban atas kita untuk senantiasa perhatian dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Qur'an tersebut, serta kita mengikuti apa yang berupa perintah dan meninggalkan apa yang berupa larangan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka di antara pelajaran yang akan kita ambil di siang hari ini adalah nasihat beliau terkait dengan sifat al-haya. Sifat al-haya, sifat malu, rasa malu. Maka beliau hafizahallahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang dinukilkan oleh al-imamun Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis nomor ke-20, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang tidak dihapus dan telah diketahui oleh manusia seluruhnya yang merupakan ajaran dari kenabian yang pertama, ajaran nabi-nabi yang terdahulu, adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, apabila engkau tidak malu, tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Lakukanlah segala sesuatu yang engkau inginkan. Hadis ini barakallahu fikum merupakan hadis yang agung. Yang terkandung di dalamnya adalah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khabar beliau tentang bahwasanya termasuk di antara perkara yang sudah diketahui oleh manusia dan merupakan peninggalan kenabian yang terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat malu. Sifat malu. Apabila engkau tidak merasa malu atau apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah segala sesuatu yang engkau inginkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhuma. Hadis ini barakallahu fikum diterangkan oleh beliau. Qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum fi syarhi qawlihi inna mimma adrakan nasi min kalami nubuwatil ula. Berkata Ibnu Rajab dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Jami'ul Ulum wal Hikam tentang penjelasan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, bahwa di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari ucapan ataupun sabda kenabian yang pertama, maka lafaz ini menunjukkan bahwasanya annan nasa tadawaluhu bainahum wa tawarasuhu anhum qarnan ba'da qarnin, menunjukkan bahwasanya manusia ini mereka itu saling menyampaikan perkara ini dan mewariskan satu dengan yang lainnya generasi demi generasi. Maka ini pun menunjukkan bahwasanya di antara syariat nubuwah ada yang dihapus dan ada yang tidak dihapus. Ya. Segala sesuatu yang datang dari syariat-syariat sebelumnya yang sesuai dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mengamalkannya karena itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun segala sesuatu dari syariat sebelumnya yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai misal adalah zaman dahulu Bani Israel tatkala mereka itu telah melakukan dosa-dosa, bentuk taubat mereka adalah membunuh diri-diri mereka. Ini diringankan. Diringankan. Maka dihapus. Adapun asal daripada taubat tetap dipelihara. Nah, cuma bentuknya kita tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Ini demikian. Sekali lihat orang-orang kafir Yahudi punya program jadi pemimpin. Anunya, mereka punya program begini, ternyata tidak berhasil. Apa yang dilakukan? Bunuh diri. Ya, ini nasallallahu alaihi. Adapun muslimin tidak. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga tatkala mereka berputus asa dari sesuatu, tidak terus mereka bunuh diri. Namun mereka barakallahu fikum bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa. Karena tidaklah musibah melainkan dengan sebab dosa-dosa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak merasa malu atau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Di sini Dalam ucapan beliau, idza lam tastahi, apabila engkau tidak merasa malu, atau apabila engkau tidak memiliki rasa malu. Ini yahtamilu maknayain. Ini terkandung padanya memungkinkan dua makna. Makna yang pertama adalah idza lam takun dha hayain sonata ma tasya. Kalau engkau adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Orang tua isin, cara bahasa kita ya. Orang tua isin. Ya, maka pasti engkau akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Baik itu sesuatu yang terpuji ataupun tidak terpuji. Fayakunul amru huna bima'nal khabar. Maka perintah Nabi, lakukanlah apa yang engkau inginkan. Di sini maknanya adalah khabar, pemberitaan. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, pasti engkau akan melakukan segala sesuatu yang akan kau inginkan. Kenapa demikian? Li'annahu la haya'a indah. Dikarenakan orang tersebut tidak memiliki rasa malu. Yaf'alul ladhi yakhilu bil muru'ah wal ladhi la yakhil. Maka orang tersebut tidak peduli. Dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan, mengikuti apa yang dikatakan hawa nafsunya, baik itu menghilangkan harga dirinya, merendahkan harga dirinya atau tidak. Yang penting senang, yang penting suka, yang penting puas. Ini demikian orang yang tidak memiliki rasa malu. Atau makna yang kedua adalah kalau engkau tidak malu, kalau engkau tidak malu. Kalau tadi tidak memiliki rasa malu. Makna yang kedua, wa idza kanal fi'lu la yustahya minhu fasna'hu wa la tubali, yaitu dilihat dari jenis perbuatannya. Kata Rasulullah atau kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, makna yang kedua, apabila suatu perbuatan engkau lakukan ini tidak menjadikan malu dengan sebab melakukan hal tersebut, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Wala tubali, dan jangan peduli dengan cemoohan omongan manusia. Ya. Maka di sini perintah di sini maknanya adalah fasna masyid, yaitu lakukan apa yang telah engkau ketahui ya dari perbuatan terpuji. Sebagai misal, perbuatan terpuji afsyus salam, menyebarkan salam. Terpuji? Terpuji. Lakukan. Seorang menyebarkan salam, nah di sini terkait dengan hal tersebut, maka hendaknya dia melakukannya. Ya. Dan jangan menghalanginya rasa malu yang ada pada dirinya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini apabila perbuatan tersebut tidaklah atau merupakan perbuatan yang tidak menjadikan engkau malu, tidak menjadikan malu untuk melakukannya, maka fasna'hu wala tubali, maka lakukanlah. Jangan kau peduli dengan apa yang akan terjadi. Maka di sini barakallahu fikum, dua makna tersebut sahih, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dua makna tersebut adalah benar. Baik maknanya apabila engkau tidak memiliki rasa malu sama sekali, maka tentunya engkau akan melakukan sekendak hatimu apa saja yang engkau inginkan. Coba lihat orang-orang yang sudah dicabut rasa malunya. Mereka berjalan, datang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dengan santainya tidak bersyukur kepada Allah. Demikian pula barakallahu fikum, orang yang tidak merasa malu ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah, justru menjadi orang yang durhaka. Disuruh menutup aurat dan memeliharanya, malah dibuka-buka, ya. Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga lisannya, jangan berucap kecuali yang baik, baik secara adat ataupun secara norma-norma agama, malah justru berkata ucapan yang kotor. Hah? Ini demikian. Maka barakallahu fikum, kenapa demikian? Karena telah dicabut rasa malu dari orang tersebut. Sehingga di sini kita melihat bagaimana taujihat para ulama. Maka dikatakan oleh Syekhah Ummu Abdillah hafizahallahu ta'ala, maka di sini kata beliau, hakikat rasa malu. Enam, hakikat rasa malu. Ya, disebutkan rasa malu itu. Kata beliau, hakikat yang disebutkan sebagai hakikat rasa malu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah, qalal ulama haqiqatul haya'i, berkata para ulama, hakikat sifat malu, khulukun yub'asu ala tarkil qabihi, atau khulukun yub'asu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksiri fi haqqidil haq, yaitu rasa malu adalah sebuah akhlak perangai, sebuah perangai seorang yang mendorong dia untuk meninggalkan perkara-perkara jelek dan menghalanginya dari mengurang-urangi, menyepelekan hak yang memiliki hak. Ini rasa malu. Hakikat rasa malu adalah sifat perangai seseorang yang menghalangi dia dari berbuat kejelekan. Sebab kalau tidak malu, dia akan melakukan segala sesuatu, jelek gak jelek, sudah. Ini demikian. Oleh karena itu, Al-Imamun Nawawi mengatakan, wa ala hadza madarul islami kullihi, maka dibangun di atas perkara inilah poros daripada Islam seluruhnya. Kalau orang tidak malu, itu adalah di atas sifat malu. Karena sifat malu mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan jelek dan menghalangi dia untuk mengurangi hak segala yang memiliki hak. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak malu kepada Allah, bayangkan Allah sudah memberikan rizki kepadanya. Segala apa yang dia inginkan dipenuhi oleh Allah. Bahkan barakallahu fikum, ketika dia berbuat dosa sekalipun, melanggar hak Allah, Allah dengan rahmatnya mengampuni hambanya. Koh ya, gak malu kalau dia itu tidak berterima kasih kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Lain demikian. Sehingga sifat malu ini adalah sifat yang terpuji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sifat malu itu merupakan akhlak yang fadilah, yang mulia. Wahwa huliyul insan, dan ini merupakan perhiasan bagi seorang manusia. Naam, kenapa demikian? Dikarenakan malu tersebut, rasa malu yang tadi menghalangi seorang dari berbuat kejelekan, ini adalah tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Melainkan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, al-haya'u khairun kulluh, bahwasanya kebaikan itu adalah sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Yaitu dijelaskan oleh beliau dalam hadis Imran ibn Husain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwasanya sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Nah, sifat malu yang bagaimana? Yang menghalangi seseorang dari berbuat kejelekan dan mengurangi hak yang memiliki hak. Seorang telah mengajari kita memberikan kebaikan, baik sumbangsih secara jasa ataupun kontribusi secara dana ataupun yang lainnya, kok kita tidak merasa malu? Bagaimana kita membiarkan orang tersebut bergelimang di atas dosa-dosa, kita enggak malu kepada mereka? Ya, artinya barakallahu fikum, kita tidak menolong mereka, malu mereka sudah punya kebaikan, bagaimana membalas mereka? Maka fakafi'uh, maka balaslah, penuhi mereka walaupun dengan doa. Kita doakan kebaikan bagi mereka. Kalau mampu kita nasihati untuk menjadi baik. Kalau mampu memberikan balasan yang seimbang berupa harta, kita balas dengan harta. Ini demikian, ya. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh atau Syekhah Ummu Abdillah, maka kata beliau, fa innahu yakuffu an irtikabil qaba'ihi wa dana'atil akhlaq. Maka sesungguhnya sifat malu seseorang ini menghalangi dia dari melanggar, untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan melakukan akhlak ataupun perbuatan-perbuatan yang rendah. Wa yahussu 'ala isti'mali makarimil akhlaqi wa ma'aliha. Dan senantiasa menghasung, mendorong seseorang dengan sifat malu yang ada padanya untuk senantiasa melakukan akhlak-akhlak yang mulia dan yang paling tinggi. Fahuwa min khisalil imani bihadzal i'tibar. Maka na'am, sifat malu dengan ungkapan seperti ini, yaitu sifat malu yang artinya perangai seorang mukmin atau seorang manusia yang menghalangi dia dari sifat-sifat tercela, amalan-amalan yang tercela, maka ini termasuk bagian dari iman. Termasuk bagian dari iman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah, "Al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. Maka fa'alaha qawlu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dengan diucapkan dan dipenuhi syarat rukunnya serta konsekuensi-konsekuensinya. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan tadi adalah memungut halangan yang ada di jalan, baik berupa sampah ataupun ranting dan lain sebagainya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang namanya sifat malu ini termasuk bagian cabang daripada keimanan. Naam, ini demikian. Jadi merupakan bagian dari iman. Kemudian sifat malu tersebut yang merupakan bagian dari keimanan ini ada yang sifatnya memang ghaziri, jibillah, ada yang sifatnya muktasabah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sifat malu ini kata beliau ini ada dua jenis. Naun ghaziri tabi'i, bahwasanya malu itu adalah karena memang sudah menjadi tabiat dan bawaan dia. Ya, bawaan seseorang, sifat bawaan ataupun sifat tabiat manusia. Ada yang jenisnya muktasab, yang memang dilatih dengan diusahakan. Dibiasakan untuk memiliki rasa malu. Dilatih tadinya nurai dep ngisin. Nah, demikian ya. Dilatih, ya. Dilatih lama-lama jadi punya rasa malu. Maka kata beliau Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, perhatikan, ba'dun nasi yahibu yahabuhul yahab. Ba'dun nasi yahabuhullahu subhanahu wa ta'ala haya'an, atau ba'dun nas yahibuhullahu azza wa jalla haya'an. Sebagian manusia Allah karuniakan kepadanya memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Fatajiduhu hayyan min hinis sughri. Maka engkau mendapatkan orang tersebut, dia itu adalah sangat-sangat pemalu. Menjadi orang yang pemalu sejak kecilnya. La yatakallamu illa inda darurah. Sampai-sampai dia itu senangnya diam, tidak mau bicara kecuali kalau memang darurat. Wa la yaf'alu syai'an illa inda darurah. Kalau sampai mau melakukan sesuatu pun malu, kecuali kalau memang sudah darurat. Kenapa? Li'annahu hayyun. Karena orang tersebut memang malu, pemalu bawa. Dan jenis yang kedua yang bisa diusahakan tadi, ada seorang, dia itu memang bukan pemalu asalnya. Namun muktasab yatamarranu 'alaihil insan, diusahakan yang dia itu melatih sedikit demi sedikit. Manusia melatihnya. Bimana ayyakunal insanu ghairu hayyin. Bahwasanya maknanya orang ini dulunya bukanlah orang yang memiliki sifat pemalu. Wa yakunu farohan bil lisan. Kadangkala pokoknya ceplas-ceplos dengan lisan, ya, ngomong maunya sendiri. Wa farahan bil afali bil jawarih, dan kadang-kadang ia berbuat semau sendiri. Saya kepengin ini lakukan, saya kepengin lakukan, dan ini tidak pernah memperhatikan malu atau tidak. Yang penting apa kata hatinya. Maka fayashabu unasan ahla hayain, maka kemudian dia berinteraksi, bersahabat dengan para manusia yang mereka itu memiliki rasa malu, sifat malu yang terpuji. Wa khairu muktafa, maka wa hayain wa khairin, yang sifat malu lagi orang-orang yang baik. Fayaktasibu minhum, maka dia pun berusaha untuk menyesuaikan diri dengan para teman-temannya. Demikian akhirnya dia pun berusaha untuk memiliki rasa malu. Ini demikian akhirnya pun dia memiliki rasa malu. Namun tadi kita katakan di depan, manusia itu memiliki potensi yang jelek. Memiliki potensi yang jelek. Di antara potensi yang lainnya dari manusia yang jelek, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, adalah manusia itu orang yang paling banyak ngeyel, membantah. Nah ini potensi yang jelek. Sehingga potensi-potensi tersebut akan hancur. Yang tadi, ada orang yang potensinya jelek. Terpelihara demikian, maka barakallahu fikum, dengan muktasab, dengan iktisab, usaha dia berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki sifat malu lagi soleh, maka dia lama-lama pun berusaha mengikuti teman-temannya. Namun kalau ternyata bermain dengan yang sejenis, memilih teman-teman yang satu kata dengan dia, ya malah justru tambah parah. Ini demikian, justru tambah parah. Sehingga kadangkala aneh, sebagian orang itu kurang konsekuen dengan keinginan hatinya. Saya sebetulnya kepengin sholat, saya sebetulnya kepengin ngaji, saya kepengin ngikuti sunnah. Namun ternyata memilih teman yang ya begitu-begitu saja. Akhirnya ya bagaimana yang terjadi? Justru kadangkala sahib-sahib kita yang tadinya tidak berbuat jelek, yang namanya teman itu menyeret, kata para ulama. Sahib-sahib. Dan orang yang meniru itu biasanya lebih parah daripada yang ditiru. Nah demikian. Coba kita lihat banyak kejadian yang demikian. Sehingga barakallahu fikum, barang siapa yang menginginkan kebaikan, carilah teman yang baik. Maka di sini kadangkala seorang naam ini memiliki rasa malu atau tidak memiliki rasa malu. Artinya bukan orang yang pemalu asalnya. Namun karena dia berteman dengan orang-orang yang memang memiliki sifat malu, malu yang tadi. Apa itu malu? Sifat perangai yang menghalangi seseorang dari berbuat jelek. Maka lama-lama, karena temannya orang yang baik, maka dia pun lama-lama malu. Lama-lama malu. Dengan diusahakan oleh dia, dilatih demikian. Maka kira-kira sifat malu yang mana yang lebih utama? Apakah jenis yang pertama atau jenis yang kedua? Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, wal awwalu afdal wa huwal haya'ul ghaziri. Dan yang pertama ini adalah lebih mulia, lebih afdal, yaitu sifat pemalu bawaan. Sifat pemalu bawaan. Sehingga tatkala ada seorang sahabat mendapatkan saudaranya ini memiliki sifat malu yang amat sangat, yang amat sangat. Maka dia pun di sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang, sahabat Nabi. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya, maka dia itu sedang menegur saudaranya karena terlalu malu, malu. Memiliki sifat malu yang berlebih menurut dia. Apa-apa kau izin demikian ya. Dan demikian ya. Nah ini hatta ka'annahu yaqula qad adribuka. Ini kan? Sampai-sampai seolah dia mengatakan, tak pukul saja itu ya. Artinya demikian. Saking kesuhnya orang sini gitu ya, saking kesuhnya. Lalu sudahlah, tak pukul saja kok. Apa-apa kok malu? Maka Rasulullah melihat hal demikian, dia sedang mencerca sahabatnya gara-gara pemalu. Maka Rasulullah melihat demikian, faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman." Karena sebenarnya sifat malu itu adalah termasuk bagian dari iman. Bagian dari iman. Ini demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang memiliki sifat malu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Al-haya'u minal iman." Sifat malu itu termasuk bagian dari keimanan. "Wal imanu fil jannah." Dan iman ini adalah apa? Menggiring apa masuk ke dalam surga. Maksudnya adalah ahlul iman, orang-orang yang beriman, mereka itu akan masuk ke dalam surga. "Wal badza'u minal jafa." Dan sifat badza, apa itu badza? Orang senang ceplas-ceplos ngomong saru, ya, ngomong kotor ini. "Al kalamul qabih," yaitu orang tersebut tidak memiliki rasa malu. Apa yang dia lakukan, lakukan. Apa yang dia sampaikan, sampaikan. Tidak ada pertimbangan dan seterusnya. Ini minal jafa, termasuk bagian dari kekakuan. Kekakuan. "Wal jafa'u finnar." Dan sifat jafa, kekakuan dengan sebab perbuatan jelek tadi, ini bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Maka barakallahu fikum, sifat malu ini merupakan sifat ataupun akhlak yang membuahkan buah-buah yang baik lagi terpuji. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di depan menyatakan, "Al-haya la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya sifat malu ini tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Namun barakallahu fikum, di sana ada beberapa peringatan yang perlu kita tanabuh perhatian kepadanya. Kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Walakin ni'lam," akan tetapi ketahuilah, "annal haya'a khuluqun mahmudun," bahwasanya sifat malu atau rasa malu ini merupakan akhlak yang terpuji. "Illa idza mana'a mimma yajib." Ini koridornya. Ini kaidahnya. Sesungguhnya sifat malu adalah akhlak yang terpuji, kecuali apabila menghalangi dari perkara-perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Au qafi ma yuhramu, atau bisa menggiring menjatuhkan dia ke dalam perkara yang diharamkan. Yang diharamkan. Maka fa idza mana'a mimma yajibu fa innahu madmumun. Maka apabila menghalangi, rasa malunya menghalangi dari perkara yang wajib, maka ini tercela. Tercela. Seperti apa? Tolabul ilmi, wajib. Belajar ilmu agama, wajib. Kok malu belajar ilmu agama? Karena alasan, berbagai alasan. Ada yang mengatakan saya sudah tua, ada yang mengatakan mbok keliru nanti diguyoni, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu dan sebagainya. Maka ini malu yang terpuji. Lihatlah seorang sahabiyah jalilah, malu yang tercela. Nah, malu yang tercela, yang madmum, yang tercela, bukan terpuji. Nah, lihatlah sahabiyah yang mulia Ummu Sulaim. Ini mau bertanya kepada Rasulullah sesuatu perkara yang kalau kita bicarakan dinilai tabu. Dinilai tabu. Maka dia mengatakan, memberikan muqaddimah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasulullah, sunnya Allah tidak malu dari perkara yang hak, perkara yang harus, yang wajib, yang memang hak, benar. Maka beliau bertanya, berarti Rasulullah langsung tanggap, oh berarti dia mau menanyakan sesuatu yang secara urfnya manusia ini adalah sesuatu yang dianggap jelek, padahal itu benar. Maka dia bertanya, Hal alal mar'ati minal ghusli idha hiyah talamat. Nah, apakah seorang wanita ini wajib mandi apabila dia mimpi basah? Kan kayak tabu ya. Nah ini waduh, seperti ini kok ditekankan kepada Nabi, aduh malu mau bertanya. Apalagi dia itu sebagai pelakunya, ya. Wah, lebih malu lagi. Lah, maka di sini bukan maknanya terus apa mana di sini artinya dia tidak menghalangi rasa malu tersebut dari mencari al-haq. Ya. Inilah sahabiyah jalilah yang patut ditiru. Sementara kalau kita mengatakan ini perkara sudah wajib, tapi saya malu, madmum itu tercela ya. Untuk melakukan yang wajib saya malu. Maka hilangkanlah bisikan-bisikan setan, kuatkanlah iman tersebut. Nanti akan dikisahkan kenapa bisa muncul seperti itu, dikarenakan karena lemah hatinya. Karena lemah hatinya. Lemah ketawakalannya kepada Allah, lemah juga imannya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Syekhoh. Maka di sini Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin menyatakan faida mana mimma yajibu, apabila menghalangi dari perkara yang wajib fa innahu madmumun, maka rasa malu tersebut tercela. Kama lau mana'ahul haya'u min an yungkirul munkara ma'a wujubi, sebagaimana seandainya rasa malu tersebut menghalangi seseorang untuk mengingkari kemungkaran bersamaan kewajiban dia mengingkari kemungkaran. Lah, gimana ya? Malu mbok ora dikuku, malu mbok ora dirongokna. Padahal enggak ada yang tahu kalau itu kemungkaran kecuali Anda. Maka bagaimana kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Di sini terkena khitabnya langsung kepada orang yang mendapatkannya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut, ya. Dengan urutan kata para ulama, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Kalau Rasulullah kata para ulama, ini bagi orang yang mampu dan memiliki kekuasaan serta tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar. Namun kalau dia mampu namun menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar, ditunda. Maka berpindah kepada tahapan berikutnya, fa illam yastati fabilisanihi. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya dinasehati. Ini bagi yang mampu dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau ternyata mampu namun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, fabiqalbihi, maka dengan hatinya. Dia ingkari dan dia doakan orang tersebut. Mudah-mudahan diberi hidayah. Karena mungkin melihat kalau dinasehati malah justru semakin mungkar. Mencela al-haq, mencela ajaran Nabi sehingga akhirnya benci kepada sunnah dan sebagainya. Ini demikian. Sementara yang dia lakukan adalah perkara maksiat yang nilainya adalah masih belum sampai pada derajat yang bisa menjadikan dia kufur. Ini sebagai misal. Namun kalau sudah sampai ke kufuran ya tentu harus ditegakkan. Ini demikian. Barakallahu fikum. Sehingga di sini orang tersebut tadi kalau sampai menghalangi dia dari ingkarul mungkar, maka ini tercela juga. Wahafahadha hayaun madmum, maka ini merupakan perbuatan apa, merupakan malu yang tercela, malu yang tercela. Maka kata beliau, angkiril mungkar walatubali, maka kewajiban atas engkau adalah mengingkari kemungkaran dan jangan peduli. Jangan peduli. Ini demikian. Ini rasa malu tersebut. Walakin akan tetapi bisyartin ayyakuna dhalika wajiban ala hasabil muratab wasyurut, ala hasabil maratibi wasyurut. Nah, akan tetapi hal tersebut dengan syarat, itu yang ditinggalkan adalah kewajiban sesuai dengan urutan dan syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatan tadi yang kita sebutkan, tingkatan kewajiban dan syarat-syaratnya. Ini yang pertama, kalau rasa malunya menghalangi dia dari perkara yang wajib ataupun menjatuhkan dia kepada perkara yang haram, maka ini bagaimana? Baik atau tidak? Malunya baik atau tidak? Tidak. Ini tercela, ya. Adapun yang kedua, wal haya'u mamduh, wal haya'ul mamduhu. Adapun rasa malu, sifat malu yang dipuji, huwalladzi la yuqi'u sahibahu fit tarki wajibin wala fi fi'li muharramin. Fi fi'lin muharramin. Dan sifat malu yang terpuji adalah sifat malu yang tidak menjadikan pelakunya ini terjatuh kepada meninggalkan perkara yang wajib, atau tidak terjatuh pula kepada melakukan perbuatan yang diharamkan. Ini rasa malu yang terpuji. Yang tadi hakikatnya rasa malu yang terpuji adalah, kata Al-Imam An-Nawawi, adalah apa? Yaitu merupakan sifat yang menghalangi seseorang, sifat yang menghalangi seseorang dari berbuat yang tercela. Ini demikian. Berbuat tercela. Lah, maka di atas itulah di berputar seluruh agama Islam ini, agar seorang tidak memiliki rasa malu. Maka kita akan melihat beberapa gambaran ataupun juga na'am adillah dan juga kalam para ulama yang dipaparkan oleh beliau Syekhah Hafizahallahu Ta'ala. Maka kata beliau Hafizahallahu Ta'ala, yaqulu Ibn Hibban fi Rawdatil Uqala, berkata Ibn Hibban dalam kitab Rawdatil Uqala. Ini pentingnya tadi, ya. Perhatikan ini sebagai apa namanya, bahan untuk kita introspeksi kepada diri kita. Kata beliau, idza qawiya haya'uhu qawiya karamuhu. Apabila seorang kuat rasa malunya, kuat rasa malunya, maka qawiya karamuhu, maka orang tersebut pun akan kuat kemuliaannya. Mulia. Kita lihat orang kalau memiliki rasa malu, rasa malunya tinggi, maka dia kemuliaannya akan tinggi. Mau melakukan seperti ini yang kita anggap wajar ketika dia istilahnya apa ya? Jadi orang tersebut menjaga wibawanya, menjaga wibawanya akan makin mulia orang tersebut, ya. Wabauha laumuhu, ini, dan akan semakin lemah sifat kerendahan dia, ya, karena akan memilih lah malu lah. Dia melihat suatu perbuatan saya melakukannya malu, maka akan dia memiliki kemuliaan yang tinggi nanti. Wa idza dha'afa haya'uhu qawiya la'umuhu. Apabila sebaliknya, apabila mulai lemah rasa malunya, maka akan semakin dominan dan kuat sifat rendah, hina, jahat dan kekikirannya. Wa dha'afa karamuhu, dan akan lemah pula kemuliaan dia. Ini demikian. Sehingga barang siapa yang ingin mulia, tentunya perbesarlah rasa malu dia, yang malu yang terpuji, ya. Malu yang terpuji. Kenapa demikian? Malu yang terpuji dikarenakan wal haya'u yad'u ila ta'atillahi wajtinabi nawahihi. Dikarenakan sifat malu yang terpuji tadi menyeru dia untuk taat kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini demikian, ya. Dan yang seperti inilah sifat yang terpuji. Perhatikan di sini diterangkan oleh syair suatu syair yang bernilai. Kata mereka, walaysa bimansubin ilal ilmi wan nuha fatan la tura fihi khalaiku arba'u. Kata syair, walaysa bimansubin ilal ilmi wan nuha fatan la tura fihi khalaiku arba'u. Tidaklah bisa dinisbahkan, disandarkan sebagai orang yang berilmu dan memiliki pandangan yang cemerlang. Ini perhatikan, seorang yang tidak terlihat, tidak nampak darinya perangai yang empat. Antum mau melihat, mengambil ilmu dari seorang, lihat di sini. Kata beliau, tidaklah dinisbahkan orang ini berilmu dan memiliki pandangan yang cemerlang, seorang yang tidak nampak padanya perangai yang empat. Apa saja? Wahidatun taqwal ilahillati biha yunalu jazimul khairi wal fadlu ajma'u. Yang pertama adalah sifat takwa kepada Allah. yang mana dengan ketakwaan tersebut badannya akan bisa meraih kebaikan-kebaikan, dan terkumpul pula selain kebaikan juga keutamaan badannya. Ya, orangnya orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini demikian. Katanya orang alim ternyata tidak memperhatikan perintah Allah. Sholat berjamaah disia-siakan. Ya? Sebagai contoh, memelihara sunnah-sunnah Nabi diabaikan. Katanya alim. Bagaimana kan terlihat darinya ketakwaan? Nah, demikian. Ya? Sehingga ini tidak seyogianya. Wasaniyatun sidkul haya'i fa'innahu tiba'un alaihi zulmuru'ati yutba'un. Yang kedua adalah orang tersebut jujur dengan sifat malunya. Kejujuran dalam memiliki sifat malu. Ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya malu tersebut merupakan tabiat perangai yang akan mendorongnya menjadi orang yang menjaga kewibawaan. Yang menjaga kewibawaan. Tertanamkan padanya zulmuru'ah. Menjadi orang yang senantiasa menjaga kewibawaan. Kewibawaan. Wah, saya malu. Setelah selesai dia berbuat dosa-dosa, kejujuran hatinya, cobalah engkau bertobat. Wah, saya malu. Nanti kalau saya menyatakan diri saya salah, maka kredibilitas saya, tingkat kepercayaan para murid-murid saya kepada saya akan berkurang karena saya terjatuh kepada dosa-dosa, kepada kesalahan, kekeliruan. Saya malu kalau begini. Itu banyak di alam yang seperti itu. Maka dia tidak jujur dengan rasa malunya. Justru kalau dia malu, jujur dengan rasa malunya, dia akan menyatakan saya bersalah. Lihatlah Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang imam dari kalangan a'immah yang mutaqaddimin. Demikian. Beliau tatkala memiliki pemikiran yang menyimpang, yang kemudian diadopsi oleh murid-muridnya yang banyak. Setelah melihat akidahnya Al-Imamu Ahmad dan seterusnya, ternyata akidah beliau yang Asy'ariyah, ya, ini menyimpang, maka beliau menyadari dan berdiri tegak di mimbar menyatakan, saya berlepas diri dengan akidah saya yang lalu. Ya, sehingga beliau jujur, tidak merasa malu, walaupun seorang imam. Walaupun seorang imam. Padahal pengikutnya ini tidak mau mengikuti. Tidak peduli. Perhatikan. Tidak peduli. Sehingga apa yang ditunggu? Yang ditunggu kejujuran engkau malu kepada Allah atau malu kepada manusia. Nah, ini demikian di sini. Maka jujur kelihatan sifat malunya. Nah, ini demikian. Wasalisatun silmun idal jahlu atla'at ilahi khabaya min fujurin tasarra'u. Ya, di sini. Dan yang ketiga adalah orang tersebut silmun, selamat. Selamat, ya, dengan mengikuti ilmu, tunduk kepada ilmu, maksudnya. Kenapa? Apabila bodohnya yang ditonjolkan, maka dia itu akan bersegera melakukan perbuatan fajir, membabi buta. Nah, katanya berilmu, namun tidak tunduk kepada ilmu. Coba lihat kalau dia tidak tunduk kepada ilmu, dinasehati malah semakin menjadi-jadi. Ya, walaupun berilmu, sehingga ini kelihatan tunduknya kepada ilmu atau tidak. Anda salah. Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat memahami demikian, para ulama mengarahkan demikian sesuai dengan jalannya para sahabat. Ya, saya salah sudah. Mengikuti ilmu. Walaupun mungkin pahit, namun sini, ya, sehingga baru di sana demikian. Dan yang keempat, warabi'atun judun bimilki yaminihi idza nabahu alhaqqul ladzi laisa yudfa'u. Maka orang tersebut yang keempat sifatnya judun, orangnya dermawan. Mudah memberikan kontribusi dengan apa yang dia miliki apabila ternyata alhaq tidaklah bisa ditopang kecuali dengan adanya kontribusi dari dirinya. Maka tidak apa namanya seret, tidak bakhil, tidak kikir. terus cut ya, dermawan ya, demikian. Ini demikian. Ini di sini yang jadi syahid, hendaknya orang tersebut jujur dalam rasa malunya. Ini sehingga orang kelihatan ya, dia berilmu. Sini tidaklah dinisbahkan sebagai seorang yang berilmu kecuali kalau terkumpul padanya empat sifat. Apa saja, Abu Nisa, Abu Yusuf? Pertama, sifat takwa yang dengannya dia akan mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian, yang kedua adalah jujur dengan rasa malu. Dia katanya malu, maka harus jujur. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena dengan rasa malu tersebut orang tersebut akan memelihara kewibawaan dia. Kemudian yang ketiga adalah tunduk ya, selamat, yaitu maksudnya tunduk kepada ilmu yang telah dia ketahui. Sebab kalau kebodohan yang dia ikuti, maka dia itu akan merajalela, segera melakukan perbuatan fujur ya. Fujur. Yang keempat adalah dermawan. Ini orang tersebut demikian ya. Baik dengan ilmunya dermawan ya. Baik dengan hartanya, dermawan dengan hartanya ya. Ini demikian. Ini barakallahu fikum. Dan sifat malu, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sifat yang patut dipelihara dan wajib ada pada seorang mukmin. Dan bahaya di sana kalau seorang telah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dikarenakan apabila seorang tersebut telah dicabut rasa malunya, maka dia itu akan beramal dengan amalan yang tidak diridhai Allah dan itu menjadi kebanggaan bagi dia. Naam. Naam. Wasyiral muslimin ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana Ibnu Rajab Al-Hanbali membawakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam beberapa kalam ulama yang terkandung di dalamnya adalah seorang apabila telah dicabut rasa malunya, maka dia itu akan bersegera ataupun mudah melakukan perbuatan apa yang dia lakukan. Tidak peduli apakah perbuatan tersebut diridhai Allah ataupun tidak. Oleh karena itu hendaknya seorang mukmin betul-betul memelihara rasa malunya dan menjaga rasa malu tersebut. Naam. Kemudian pula seorang mukmin hendaknya mereka itu jangan sampai rasa malunya tersebut menghalangi dia dari berbuat kebaikan. Karena apabila sampai rasa malunya menghalangi dia dari berbuat kebaikan, maka inilah tercela. Ini tercela. Bukan lagi terpuji. Sehingga Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini menyatakan annama la yustahya minhu fal insanu hillun fi fi'lihi. Sehingga apabila seorang mukmin melakukan perkara yang memang tidak menjadikan, tidak menimbulkan, artinya tidak apa namanya, la yustahya, tidak dirasakan malu darinya, maka dia itu boleh melakukannya. Seperti misalnya seorang wanita mengenakan jilbab, ini adalah tidak menjadi malu, artinya tidak menjadi nilai negatif di masyarakatnya ya. Nilai negatif maksudnya, oh itu adalah orang menjadi identik dan menjadi memang khas dan juga memang suatu yang pasti demikian, ini adalah orang yang jelek. Misalnya, sebagai misal, seorang wanita ya, Rasulullah mengatakan seorang wanita keluar dengan mengenakan minyak wangi. Minyak wangi dalam rangka untuk tercium oleh orang lain. Maka kata Rasulullah bagaimana? Fahiya zaniyah. Maka itu adalah seorang perempuan zina. Nah ini berarti celah enggak? Celah. Nah berarti kalaulah yang demikian ini harusnya mereka malu melakukannya. Hah? Ini demikian. Kenapa? Karena memang disifatkan oleh Rasulullah sebagai perempuan yang berzina. Nah, ini nas'alullah salamal afiyah. Nah, ini artinya orang yang senang berzina. Walaupun dia tidak, namun di sini jangan sampai kita tasyabbuh meniru-niru mereka. Adapun mereka keluar dengan memakai jilbab, ini Allah terangkan di dalam surat Al-Ahzab, dzalika liyu'rafna, yang demikian ini supaya kalian dikenal sebagai seorang mukminah yang menjaga, berpegang teguh dengan norma-norma agama. Wala yu'dzain, sehingga tidak diganggu dan disakiti. Ini demikian. Jadi tidak boleh malu. Coba kita lihat yang mungkin biasa naik kendaraan umum, ya. Kalau sudah wanita bersolek dengan penampilan yang masya Allah, ya, menurut mereka, itu malah dia menjerumuskan dirinya kepada perbuatan dosa dan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Yang satu mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Yang satu berpura-pura jadi pahlawan kesiangan, ya. Yang lainnya demikian, membayang-bayangkan dan seterusnya sudah. Dan orang tersebut, namun kalau dia berjilbab sudah seret langsung, ini demikian. Sehingga jangan malu, ya, artinya demikian. Termasuk ikhwan juga ini, termasuk ikhwan berpakaian sunnah kok malu, ya. Coba antum pakai pakaian perlente, wah bagus ini, ya. Duduk bis sendirian, wah ada seorang wanita, wah ini kok gagah sekali, ya. Nah ini demikian, akhirnya malah jadi fitnah, terjerus pada fitnah. Namun kalau sudah berpakaian muslim demikian, pengamen gerang-gering, maaf mas, oh ya wajar, wong ngaji, ya. Tapi kalau kita perlente nggak ngasih, keluarkan tatonya. Kita pernah naik kereta api, demikian. Mereka maksa ke orang lain gini, tato dan sebagainya di anu maksa. Kita alhamdulillah, cuma gini tok, alhamdulillah, oh ya, nah sudah. Gak anu malah gitu loh. Nah ini subhanallah, artinya betul-betul tidak diganggu. Ini demikian, ya. Artinya kalaupun diganggu, gangguan yang muncul lebih ringan, paling dengan cercaan saja, ya. Ini demikian. Ini Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran, wa ma yadurruka illa adza, tidaklah mereka membahayakan kalian, memotorkan kecuali adza. Ada gangguan saja. Gangguan apa kata para ulama? Adiyah qawliyah, sekedar cemoohan dengan lisannya saja. Nah ini ma'asyiral ikhwan wa al akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang menjadi apa namanya sorotan bagi kita untuk senantiasa memelihara rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama, dan kepada manusia, yaitu dalam perkara-perkara yang tidak menjadikan cacat dan bertentangan dengan agama. Dan di sana menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Ridwanul Bari, ya, di pertemuan pada hari Kamis di Ma'had, mungkin sebagian umahat ada yang mengikutinya, terkait dengan bagaimana taujihat para ulama memelihara kemuliaan seorang wanita dan menjaga mereka agar tidak jatuh kepada perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana taujihat yang sangat banyak dari para ulama untuk menjalankan ataupun menetapkan manusia yaitu kaum wanita mukminah untuk senantiasa tinggal di rumah-rumah mereka, tinggal di rumah-rumah mereka, dan jangan mencampakkan diri-diri mereka kepada fitnah, kepada ujian yang lebih besar. Apapun keadaannya, ya, apalagi sekarang zaman globalisasi, di mana musuh-musuh Islam mengetahui di antara titik lemahnya, dan itu merupakan kekuatan yang bisa menghancurkan Islam, adalah pada diri kaum wanita. Sehingga kita lihat bagaimana propaganda dan juga statement-statement mereka untuk menghancurkan Islam melalui kaum wanita. Mulailah di sana barakallahu fikum adanya apa namanya? Sabotase. Apa itu sabotase? Ketenaga kerjaan dikuasai oleh wanita. Sehingga terbalik, bapaknya yang ngomong, ibunya yang kerja. sehingga ujungnya terjadi kemungkaran-kemungkaran yang begitu banyaknya. Lah ini hendaknya takut kaum wanita yang seperti ini. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairu minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya barakallahu fikum, Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Ya, ini demikian. Dan harus yakin yang seperti ini, karena janji datang dari langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula terkait dengan perkara ikhtilat, perkara ikhtilat, campur baurnya laki-laki dan kaum wanita yang bukan mahram, ini juga perlu dijaga seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang sangat banyak, baik terkait pada diri wanita tersebut ataupun juga laki-laki yang berikhtilat dengannya. Di samping itu pula, naam, seorang wanita mereka itu menampakkan paras wajahnya yang cantik, karena disinilah sumber daripada fitnah. Mungkin kulitnya enggak tahu belang-belang atau bagaimana, namun kalau dilihat wajahnya sudah cantik, lupa semua, ya, lupa semua sudah. Nah, ini bahaya. Sehingga di sini syarat ini mengajarkan ataupun menanamkan kepada kaum muslimah untuk mereka menutup wajah-wajah mereka. Ini merupakan ketakwaan bagi diri wanita tersebut dan ta'awun alal birri wa taqwa kepada lawan jenisnya. Demikian. Demikian pula Islam melarang mereka untuk membuka aurat mereka. Ya. Ini demikian. Sehingga barakallahu fikum, di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama adalah mereka jangan membiasakan diri untuk menjerumuskan diri kepada fitnah. Terlebih khusus sekarang sedang dicanangkan, ya, oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, sadar atau tidak disadari, ini dalam rangka sekarang mulai menghancurkan Islam dari sisi kaum wanitanya, dari sisi kaum wanitanya. Ini sehingga mereka hendaknya semakin semangat untuk belajar, semakin semangat untuk memperbaiki dirinya, karena insya Allah mereka apabila mereka baik, niscaya keluarganya mudah-mudahan menjadi baik, karena mereka itu lebih dominan daripada laki-laki dalam mempengaruhi anak-anaknya. Ini biasanya demikian, ya. Sehingga ikhwan fiddin wa akhwati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memelihara rasa malu yang ada pada kita dan meningkatkan keimanan kita, tentunya dengan senantiasa kita berhadir di majalisul ilm, bergabung dengan orang-orang yang naam. Ini demikian. Terkait dengan tadi juga, di sini ada tanbih dari panitia tadi, kita sampaikan bahwasanya Islam menjaga mereka untuk menutup wajah-wajah mereka. Di sini ada pengumuman mohon disampaikan kepada ummahat untuk lebih berhati-hati ketika berada di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Apa di sana? Karena saat ini sedang dilakukan pemasangan instalasi kamera CCTV. Jadi tidak perlu ngintip lagi, ya. Nah, ini di beberapa sudut masjid. Maknanya, ya, berarti harus hati-hati. Bagaimana para ulama di sini memandang tentang kaum wanita? Kalau mereka tidak merasa aman, ya, merasa tidak aman untuk membuka hijabnya, khawatir dilihat orang lain, maka boleh bagi dia, bahkan wajib sholat dengan menutup wajahnya. Karena pada asalnya seorang wanita tidak boleh menutup wajah ketika sholat, kecuali kalau tidak aman dari fitnah. Nah, ini demikian. Sehingga di sini ya tetap memelihara demikian, ya. Ini sebagai tanbih saja, bukan maknanya kita itu mencerca di Masjid Agung, enggak. Namun pemasangan CCTV ini tentunya dalam rangka untuk apa namanya, preventif, penjagaan dan sebagainya. Maslahatnya besar, ya. Ada yang kecurian dan sebagainya bisa dilihat. Namun bukan maknanya terus kita tidak berhati-hati. Tentunya kita karena tahu seperti itu, ya, kita berhati-hati. Kewajiban kita menjaga diri kita masing-masing, ya. Bukan orang lain yang harus menjaga kita. Ini demikian. Jadi itu yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai amalan soleh, baik ketika berucap, beramal dan berdakwah di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dari ketergelinciran dan kekeliruan, serta senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mudah kami sampaikan. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.